dikurus. Sejak kamu sakiti aku terus. Sayang aku gak keurus. Sejak kamu tinggalin aku terus. Harusnya kamu mengerti. Jika kamu mencintai, bukannya kamu malah lari. Kehadiranmu di sini ku nanti. Sayangku yang gak baik-baik amat, jangan terlambat. Banyak cinta yang datang menghampiri untuk gantikan kamu. Sayangku yang gak kaya-kaya amat, hargai aku. Mungkin saja hatiku berpaling pada cinta yang baru. Sayang aku jadi kurus. Sejak kamu sakiti aku terus. Kamu tinggalin aku terus. Sayangku yang gak baik-baik amat, jangan terlambat. Banyak cinta yang datang menghampiri tuh gantikan kamu. Sayangku yang gak kaya-kaya amat, hargai aku. Mungkin saja hatiku berpaling pada cinta yang baru. Kamu mengerti. Jika kamu mencintai, bukannya kamu malah lari. Kehadiranmu di sini ku nanti. Sayangku yang gak baik-baik amat, jangan terlambat. Banyak cinta yang datang menghampiri tuh gantikan kamu. Sayangku yang gak kaya-kaya amat, hargai aku. Mungkin saja hatiku berpaling pada cinta yang baru. Sayangku yang gak baik-baik amat, jangan terlambat. Banyak cinta yang datang menghampiri tuh gantikan kamu. Lama-lama kian lama ku merasa kamu tak ada. Mungkin saja hatiku berpaling pada cinta.